Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah. Akhraja ta'ala fil ma jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumman. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan air tersebut dengan sebab air hujan yang Allah turunkan dari langit. Allah keluarkan kebun-kebun anggur ketika turun hujan, batang-batang anggur yang tadinya kelihatan mati, maka menjadi bersemi, tunas, hijau. Wa zaitun, demikian pula kebun-kebun zaitun dan rumman. Delima. Di sini delima sepertinya jarang. Nah, wallahualam mungkin di tempat lain. Fahadihi minal asyjaril katsiratin naf'i al-'azimah al-waq'. Maka ini merupakan pohon-pohon yang sangat banyak manfaatnya dan sangat besar. Naam, kenyataannya memang demikian. Pohon-pohon apa, perkebunan-perkebunan anggur secara umum mahal tuh harganya, buah anggur. Apalagi di tempat kita, termasuk buah istimewa, buah pilihan, zaitun, dan rumman. Jarang di tempat-tempat buah kita jarang jumpai buah rumman. Nah, kalau di Timur Tengah banyak. Falidhalika khassasaha Allahu bi dzikri ba'da an 'amma jami'al asyjar wa nawabit. Maka oleh karena itulah, karena perkebunan ini sangat istimewa, banyak kemanfaatannya dan memiliki nilai mahal, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutannya, disebutkan dalam Al-Quran. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pepohonan-pepohonan dan tumbuh-tumbuhan secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pepohonan-pepohonan dan tumbuh-tumbuhan secara umum. Setelah itu datang penyebutan secara khusus tentang pohon-pohon ini. Korma, anggur, zaitun, dan rumman. Rumman kalau yang super manis rasanya. Nah, kalau yang biasa-biasa memang rasanya sepet, ya, keset kayak gitu. Wa qawluhu mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Yuhtamal, itu dimungkinkan, ada ihtimal, ada kemungkinan. Ayyarji'a ila rumman wa zaitun. Kalimat ini kembalinya kepada pohon rumman, delima, dan zaitun. Ay mutasyabbihan fi syajarihi wa waraqihi ghairu mutasyabihin fi samarihi. Dikarenakan kedua pohon ini, pohon delima dan pohon zaitun, itu mirip, ya, mirip-mirip, serupa, ya, menyerupai dari sisi pohonnya dan daunnya, ada sisi kemiripan antara pohon delima dan zaitun, demikian pula waroknya, daunnya. Di sini ada pohon rumman. Ah. Demikian pula, akan tetapi tidak sama buahnya. Pohon rumman yang mengeluarkan buah rumman, zaitun mengeluarkan buah zaitun, walaupun dari segi pohon dan daun ada kemiripan. Ini ihtimal pertama. Wa yuhtamalu, dan ada ihtimal berikutnya, kemungkinan berikutnya, kemungkinan lain, bahwa lafaz mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kembali, ayyarji'a dhalika ila sa'iril asyjar wal fawakih. Ada kemungkinan pula kembalinya lafaz tersebut kepada seluruh pepohonan dan buah-buahan. Wa anna ba'daha mustabihun yushbihuhu atau yushbihu ba'duhu ba'dan. Bahwasanya sebagiannya itu ada yang mirip, sebagiannya menyerupai atau mirip dengan yang sebagian lainnya. Ini banyak kita saksikan, pepohonan-pepohonan, atau buah-buahan yang mirip dengan dukuh, apa? Rambai, ya. Itu jangan salah itu. Kadang orang ketipu. Orang dari Jawa enggak pernah ngelihat dukuh. Ngertinya bulat-bulat. Dukuh murah sekali, satu karung paling berapa ribu. Udah senang banget. Beli enggak tanggung-tanggung satu karung untuk cemilan di mobil. Ternyata rasanya asemnya enggak ketulungan. Ternyata rambai. Demikian pula ada pedagang yang licik, curang, dicampurnya. Atas dukuh, bawah rambai. Ala kullin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini memang benar-benar waqa', nyata, ya, benar-benar nyata. Ada pepohonan yang mirip, buah juga mirip, tapi aslinya berbeda. Apa pohon-pohonan yang mirip? Nah, pohon indigo vera itu mirip dengan Clarasidae dari segi daunnya, hijaunya, daunnya. Akan tapi kalau diamati-mati berbeda. Indigo vera tidak bau langu, kalau Clarasidae bau langu. Terus ada lagi yang mirip. Nah, kayak semangka. Semangka non biji banyak, ada inul, ada nanti dari inul aja macam-macam, ada mardi, ada gadis manis, ada redin. Nah, itu sepintas kilas melihat daunnya sama, tapi diamat-amati berbeda. Nah, demikian pula bicara buah yang lain, banyak di situ yang mirip-mirip, tapi aslinya ada perbedaan. Itulah yang dimaksud dengan mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Nah, kelapa pun sama, macam-macam ininya, varietasnya. Subhanallah. Wa anna ba'daha mustabihun yushbihu ba'dahu ba'dan wa yataqarabu fi ba'di awsafih, dan saling berdekatan pada sifat-sifatnya, pada sifat-sifatnya. Nah, sehingga di situ kadang seorang keliru ya dalam memilih, karena mirip-mirip jeruk, nam semangka, terus anggur, macam-macam bentuknya. Kadang ada yang mirip tapi berbeda. Demikian pula mangga. Subhanallah, itu semua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhuha la musyabahata bainahu wa baina ghairihi, dan sebagian pepohonan yang lainnya itu enggak ada kemiripan dengan yang lainnya, kontras. Nah, bedanya jelas banget. Nah, kalau direnung-renungkan ini menunjukkan tentang sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walikullin yantafi'u bihil ibadu wa yatafakkahun. Walkul, dan masing-masingnya, apakah pepohonan dan buah-buahan yang saling ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya, maupun pepohonan dan buah-buahan yang tidak ada kemiripan antara satu dengan lainnya. Duren jelas enggak sama dengan pohon mangga. Nah, kemudian kelapa jelas berbeda dengan pohon jeruk. Tapi masing-masingnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yantafi'un, mereka merasakan kemanfaatannya. Wa yatafaqqahun, wa yatafakkahun, dan mereka tafaqquh, yakni mengkonsumsi buah-buahan tersebut sehingga segar dirasa, segar di badan. Subhanallah, betapa besar nikmat berupa buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Apalagi puasa ya, terasa betul. Nah, segarnya ketika sudah makan buah. Kadang berbuka puasa yang dijadikan sasaran utama es buah. Nah, menunjukkan betapa butuhnya kita dengan buah-buahan. Dengan buah-buahan. Maka beliau katakan, walkul yantafi'u bihil ibadu wa yatafakkahuna. Dan masing-masing para hamba mengambil manfaat dan mereka mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Wa yaqtatuna wa ya'tabirun. Bahkan mereka menjadikan sebagai qut, bahan makanan pokok ya, bagi negara-negara tertentu. Mereka menjadikannya sebagai makanan pokok. Singkong itu banyak sekali macamnya. Dan sangat bermanfaat untuk manusia maupun hewan. Sampai pun onggoknya itu masih diambil manfaat untuk sapi, kambing, pada limbah dari pengolahan pabrik singkong. Ketika diolah untuk makanan manusia, itu pun sangat banyak manfaatnya. Lebih mengenyangkan. Kemudian, walihada wayaktabirun, demikian pula mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Walihada, oleh karena inilah, amara ta'ala bil-i'tibari bih. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengambil pelajaran dengannya. Mana lafaz yang menunjukkan agar kita mengambil pelajaran dengan mentadaburi, merenungkan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang Allah tumbuhkan dengan sebab air hujan yang Allah turunkan dari langit. Hal ini ditunjukkan faqal ungzuru, kalian perhatikanlah, lihatlah oleh kalian, nazra fikrin wa'tibarin, kalian lihatlah, perhatikanlah dengan penglihatan yang di situ kalian iringi dengan fikr, memikirkan, merenungkan, wa'tibar, dan mengambil pelajaran. Disuruh merenungkan dari pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan tadi. Ini yang saya tekankan kemarin malam. Dengan kita ditanamkan keyakinan seperti ini dan memahami ayat-ayat yang seperti ini, kita akan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bercocok tanam. Misalkan saya bawakan contoh cocok tanam karena ini pembahasannya masalah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ketika kita menyemai biji, subhanallah, renungkan, tadaburi, pikirkan biji. Apa itu biji semangka atau biji timun atau biji kangkung. Tadinya kan sesuatu yang Subhanallah, keras seperti itu ya. Kita semai biasanya 3 hari 3 malam, mulailah mecah itu cangkangnya. Itu siapa yang numbuhkan? Bagi orang yang bertauhid, orang yang beriman, dia akan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 3 hari yang lalu masih biji, sekarang sudah mecah seperti ini. Nah, baru kelang 3 hari lagi sudah keluar daun kepel namanya, 2 daun itu nama daun kepel. Nah, sudah keluar daun kepel, muncul daun daun yang keriting itu. Nah, kalau semangka berarti sudah saatnya pindah lahan. Nah, pindahlah ke lahan, direnungkan kembali. Nah, 1 minggu pindah lahan, subhanallah, sudah mulai keluar tunas. Nah, sampai sekian hari mulai muncul bunga, muncul buah. Nah, bagi orang yang beriman, orang yang bertauhid, semua itu akan dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia renungkan, dia tadabburi. Tapi bagi orang yang enggak beriman, enggak paham ayat-ayat seperti ini, terkadang dia tuh maghrur, terpedaya dengan kemampuan kelihian dirinya sendiri. Ini enggak layak bagi seorang mukmin. Kalau bukan saya yang nyemeh, enggak mungkin jadi. Kalau bukan saya yang merawat tanaman ini, enggak mungkin jadi. Siapa Anda? Nah, ini ikhwan, jadilah petani-petani yang beriman. Sehingga ketika berhasil, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedagang-pedagang yang beriman. Dia berhasil dalam berdagang, dia pun sandarkan kepada Allah. Dan yang lainnya dari sekian banyak profesi-profesi. Sadari bahwa manusia itu lemah. Sadari manusia itu punya sifat dasar bodoh. Dia bisa punya kemampuan ini, kemampuan itu, Allah lah yang memberikannya. Syukurilah nikmat-nikmat tersebut. Posisikanlah dirinya sebatas sebab. Nah, dia menjalankan sebab yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang pakar dalam cocok tanam, ketika Allah menghendaki gagal tetap gagal. Nah, dan sebaliknya kadang ada yang masih belajaran, Allah takdirkan berhasil, ya berhasil. Nah, ini saya banyak membawakan contoh di pertanian atau di cocok tanam karena ayat berkaitan dengan masalah al-asyjar wa nawabit, tumbuh-tumbuhan. Namun jangan hanya terbatas itu saja, kembangkan kepada yang lainnya. Nah, sehingga ketika terjadi kegagalan juga ya tidak putus asa, ketika mendapatkan keberhasilan juga dia tidak lupa daratan, tapi dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah maksimal dalam usaha. Jadi lafaz ungzuru, kalian lihatlah, perhatikanlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan tumbuh-tumbuhan, pepohonan tadi dengan perhatian yang diiringi dengan merenungkan dan memikirkan. Nah, beda dengan orang yang awam, orang enggak paham agama, enggak paham akidah, melihat tanaman memukuh hasilnya, bukannya subhanallah tapi gile. Gila sekali. Loh, kok gila? Itu ya ikhwan, mungkin antum pernah dengar orang awam kayak gitu. Jadi melihat sesuatu yang menakjubkan, gila. Loh, la ilaha illallah. Itulah begitu jauh perbedaan orang yang belajar agama dengan yang tidak, ya. Orang belajar agama melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, Allahu akbar. Orang yang awam enggak paham agama, kata-katanya naudzubillah. Nah, sangat enggak layak sekali. Allah musta'an, nas'alullah salamatul afiyah. Ila samarihi. Kalian perhatikanlah kepada buahnya. Buah tadinya pentil, kecil, lama-lama membesar, besar, besar, besar, besar, masak. 6. Ay al-asyar kulliha. Kalian perhatikanlah kepada pepohonan seluruhnya, pohon apapun itu. 6. Pohon kelapa, pohon kurma, pohon yang lain-lainnya. Khususan an-nakhal. Khususnya an-nakhal. Pohon kurma. Idza asmara wa yan'i, ketika berbuah dan masak. 6. Tadinya kecil, ketika sudah mecah dari mancungnya itu. 6. Keluarlah mayang. Kemudian muncullah tangkai-tangkainya. Nah, awalnya dari kecil, besar, besar, besar. 6. Warnanya berubah dan mulailah masak. Ai unzuru ilaihi waqta ittila'ihi wa waqta najjihi. Wa ina'ihi. Kalian perhatikanlah kepada pohon kurma waktu munculnya mayang tadi. Kan enggak langsung mecah itu. 6. Ada bungkusnya, mancung itulah kalau bahasa saya. 6. Enggak tahu bahasa nasionalnya. Besar-besar-besar terbelah. Mulailah keluar manggar. Keluar manggar, nanti mancungnya itu mengering. Manggarnya mulailah mengeluarkan buah-buahan. Apa buahnya? Pentilnya itu mulai bermunculan. Semakin besar-besar-besar, warnanya pun berubah. 6. Sampai pada waktu masaknya buah tersebut. Fa inna fi dzalika ibaran wa ayatin yustadallu biha ala rahmatillahi wa sa'ati ihsanih wa judihi wa kamal iqtidarihi wa inayatihi bi ibadihi. Yang punya kitab kasih tanda kalimat itu, penting sekali. Maka sesungguhnya yang demikian itu terdapat ibaran, pelajaran-pelajaran. Dan terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang dijadikan dalil, dijadikan petunjuk dengannya sebagai petunjuk, sebagai bukti tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kebaikan-kebaikan Allah, wajudi dan kedermawanannya Allah, wa kamal iqtidari dan sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa inayatih dan perhatiannya Allah bi'ibadih terhadap hamba-hambanya. Di tempat kita Sumatera khususnya banyak sawit ya, pohon sawit. Polong sawit itu. Tadinya seperti itu bentuknya. Disemai, mulailah keluar tunas. Taruhlah di polybag, dirawat, mulailah besar, besar, besar. Umur 1 tahun, 6. Standarnya pindah ke lahan. Dirawat, 6. Si pemilik tanaman tadi begitu besar perhatiannya. Dia rawat 3 tahun. Sudah mulailah keluar buah. 6. Yang tadinya dia merawat tanaman sawit tadi atau tanaman-tanaman yang lainnya, mulai dari semai sampai masa generatif pembuahan. 6. maka gantian. Dengan sebab pohon itu mengeluarkan hasil, akhirnya yang merawat itulah yang gantian mengambil manfaatnya. Nah, tiap sekian hari panen, sekian hari panen, panen, panen. Ya subhanallah, kalau direnung-renungkan, begitu luas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, satu biji mengeluarkan sekian banyak buah. Tidak satu tahun, dua tahun, bertahun-tahun orang tadi memetik hasil darinya. Siapa yang menumbuhkan biji tadi? Siapa yang membesarkan pohon tersebut? Kemudian siapa yang membuahkannya? Jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sesembahan orang bertauhid, sesembahan orang beriman. Renungkan mereka yang nyembah-nyembah selain Allah. Ada enggak orang nyembah sapi? Hah? Ada ya. Nah, ada orang nyembah sapi. Dia yakini itu sebagai ibu pertiwi. Nah, sebagai lambang kemakmuran manusia, katanya ala ja'mihim, atas prasangka mereka. Mampukah sapinya itu menumbuhkan tumbuhan tadi? Enggak mampu. Bahkan dia butuh rerumputan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi diyakini itu sebagai Tuhan. Nah, anehnya ketika butuh duit dijual sapinya. Tuhannya kok dijual? Nah, kadang malah disembelih. Allahu Akbar. Jahil ya. Itu keyakinan jahiliyah. Ada lagi yang nyembah pohon. Bisa apa pohon? Pohon ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian bawa sengso, tebang aja tumbang. Nah, ini orang yang bertauhid, orang cerdas, menyembah zat yang memang betul-betul hak untuk disembah. Sedangkan orang-orang musyrik adalah juhala, menyembah sesuatu yang pada hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini akhwan barakallahu fikum, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita memperhatikan, merenungi pepohonan-pepohonan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Dengan seperti itu kita akan tahu betapa luasnya rahmat Allah kepada kita, betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita dan perhatiannya kepada hamba-hambanya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.